Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Bin Kabair Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam bab Maja'a fi kathratil kalam, dan kita masih na'am membaca penjelasan dari Syekh hafizallahu ta'ala terkait tentang hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalamnya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Yang insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan baca poin yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis ini dari apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, yaitu itu antanman. Berkata Syekh Hafizullah taala wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idza antanman, perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci pula untuk hambanya, yaitu itu antunman, ay sarfuhu fi ghairi mahallihi, membelanjakan harta tersebut tidak pada tempatnya, wa badluhu fi ghairi wajhil ma'dzuni fihi syar'an, dan mengeluarkannya pada sisi yang tidak diizinkan syariat padanya, au ta'ribuhu lil fasadi wat talaf, ataukah menghadapkan harta tersebut kepada sesuatu yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Naam, ini yang dimaksud dengan itu antuman. Naam. Kita ketahui bahwasanya harta adalah merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala na'am menjadikan harta tersebut sebagai sesuatu yang menopang kehidupan manusia untuk kemaslahatan dunia mereka dan juga untuk kemaslahatan agamanya. Naam. Maka ketika hamba tersebut membelanjakannya dan mengeluarkannya dalam perkara yang tidak pada tempatnya, dalam hal-hal yang tidak disyariatkan, maka ia terjatuh kepada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Khawlah bintul Qais al-Ansariyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, inna rijalan yataqawwabuna fi malillah min ghairi haqq falahumun nar yaumil qiyamah. Sesungguhnya beberapa orang mereka yataqawwabun di sini mencakup ya orang-orang yang mereka membelanjakan harta tersebut ya na'am tasarrufan ghairu syar'i, membelanjakannya menggunakannya dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Na'am ya, ia gunakan hartanya tersebut ya untuk judi, untuk mabuk-mabukan. Naam, ataukah yang lainnya masuk di dalamnya? Yataqawwabuna fi malillah bi ghairi haqq, orang-orang yang mereka mendapatkan harta tersebut ya dengan cara yang tidak dibenarkan ya, merampas harta orang lain, mencuri, mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Naam. Maka ada beberapa orang yang mereka mendapatkan hal tersebut tidak dengan cara yang benar, ataukah membelanjakannya dengan serampangan ya, tidak pada jalan yang disyariatkan. Falahumun nar, maka baginya an-nar yaumal qiyamah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya dari membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, membelanjakan harta ya, tidak pada tempatnya ataukah di jalan yang tidak disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu sebagai sesuatu yang menopang kehidupan manusia untuk kemaslahatan dunia, demikian pula agamanya. Sehingga ketika membelanjakan bukan dalam perkara untuk mendatangkan kemaslahatan baik terhadap dunia dan agamanya, maka berarti masuk dalam hal ini. Mimman yatakhawwadu nafi malillah bighairi haq, ya, yang dengannya terancam baginya nanti dia yaumul qiyamah, neraka tempat kembalinya. Demikian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan terkait hadis ini, hadis Khawlah Al-Ansariyah ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana beliau mengatakan fi hadzal hadits tahdzirun na an tahdziru man badala al-mal fi ghairi ma yanfa' li'anna al-mal ja'alallahu qiyaman lin-nasi taqumu bimasalihud dinihim wa dunyahum. Faidah badal fi ghairi maslahatin kana minal mutaqawwidina fi malillah bi ghairi haqq. Maka hadis ini wa ala alihi wa sahbihi wa man wala membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak bermanfaat. Karena harta Allah jadikan sebagai penopang kehidupan manusia untuk kemaslahatan, menegakkan kemaslahatan dunia serta agama mereka. Sehingga ketika membelanjakannya, mengeluarkannya tidak dalam perkara yang mendatangkan maslahat, maka termasuk dalam hadis ini yang terancam baginya annar. Maka idaatul mal sarfu fi ghairi mahallihi wa badluhu fi ghairi wajhil ma'dhuni fi syar'an aw ta'riduhu al-fasad wa talaf wallahu la yuhibbul fasad aw isarf fi infaqihi bitawassu' fil ladidil mata'im wal masyarib wa nafisin malabis wal maraqib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan ataukah pemborosan dalam membelanjakan harta berlapang-lapang, berluas-luas, ya, dalam kelezatan makanan, minuman yang berlebihan, demikian pakaian-pakaian yang begitu mahal serta kendaraan. Wa ghairi dzalika mimman yansa'u anhu wiladu tab'i wa qaswatul qalb mub'idina anhu anillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula selainnya dari hal-hal yang menyebabkan menumbuhkan kerasnya tabiat dan hati yang dengan sebab itu akan menjauhkan hamba tersebut dari Allah Subhanahu na'am wa ta'ala. Na'am, ya. Fal asl fi hada, maka pada asalnya dalam hal ini an yuhafidul muslim ala malihi. Seorang muslim itu hendaknya menjaga hartanya, memeliharanya. Wa yunfiqu 'ala nafsi wa ahlihi wa 'alal fuqara fa innalahum fi haqqan. Dan membelanjakan harta tersebut untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk mereka al-fuqara, al-masakin, orang-orang yang membutuhkan harta tersebut. Ya. Karena sesungguhnya untuk mereka pada harta itu ada hak. Walladzi nafi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang na'am, ya, pada harta benda mereka tersebut ada hak yang mereka siapkan untuk mereka keluarkan terhadap orang-orang yang minta ataukah orang yang tidak meminta dari orang-orang yang membutuhkan, al-fuqara wal masakin, baik itu dari nafkah yang wajib ataukah na'am hak yang wajib, zakat ataukah sedekah. Yang pada ikatnya ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk barokah rizki yang ada pada seorang hamba. Na'am, ya, ketika harta yang ia miliki tersebut dibangun di atas ketakwaan dan niatan yang soleh, ia bekerja, ia berupaya, berusaha mencari rezeki dengan niatan yang baik, dibangun di atas ketakwaan. Naam, ya, di mana ia bekerja, berusaha mencari rezeki, dia meniatkan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dirinya dalam rangka untuk menjalankan suatu kewajiban yang dia pikul untuk menafkahi terhadap keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dia niatkan harta yang ia mencari tersebut dalam rangka untuk, ya, supaya dia bisa menjalankan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta, ya, apakah itu zakat, sedekah, ibadah haji dan yang lain sebagainya. Naam. Ini adalah merupakan bentuk di antara barokah dari rizki yang ia dapatkan ketika dibangun di atas ketakwaan. Ya, dibangun di atas niatan yang saleh. Naam. Ya. Di mana bentuk dari barokahnya pula ketika seorang hamba itu mendapatkan taufik untuk meletakkan harta yang dia miliki dalam tempat-tempat yang wajib ataukah mustahab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan wa min barakati rizq. Maka termasuk di antara barakah rizki. Naam, an yuwaffaqal 'abdu li wad'ihi mawadhi'il wajibah wal mustahabbah. Ya, termasuk di antara barakah rizki ketika hamba itu mendapatkan taufik untuk meletakkan harta rizki yang dia punya tersebut pada tempat-tempat yang wajib ataukah mustahab. Ia belanjakan hartanya untuk dirinya, untuk keluarganya. Ia keluarkan untuk mereka, al-fuqara, al-masakin, orang-orang membutuhkan. Dan dia membelanjakan harta tersebut di jalan-jalan yang Allah perintahkan, pada jalan-jalan kebaikan. Apakah sifatnya itu umum ataukah khusus? Naam. Wallahu qad an'ama 'alal insan bil mal wa ja'alahu ibtila. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan harta kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta tersebut sebagai ujian, cobaan untuknya. Naam. Harta benda ada sesuatu yang fana, al-malu zaid, sesuatu yang akan sirna, akan hilang. Tapi perkaranya itu sangat berbahaya. Akibat kesudahannya itu amat sangat mengerikan. Untuk siapa saja yang dia itu tidak menunaikan dari hak harta tersebut. Naam, dari zakatnya atau kayak sebagainya. Dalam kondisi keadaan bahwasanya harta yang ia miliki itu, ya, sesuatu yang tidak menetap terus-menerus pada dirinya. Ketika dia meninggal, maka akan ia tinggalkan kepada orang-orang setelahnya. Naam, akan tapi hisab atas harta yang ia miliki, ia akan menghadapinya. Naam, ya, dosa itu akan ia tanggung manakala dia tidak membelanjakan di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. La tazunu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ditanya empat perkara, di antaranya tentang hartanya. Naam. Dari mana ia mendapatkan, kemana dia belanjakan. Ya. Barakallahu fik. Ujian, cobaan, fitnah. Naam. Ya, harta tersebut Allah jadikan untuk manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa firman-Nya. Di antara yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian ini adalah merupakan fitnah, ujian, cobaan. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anna Allah indahu ajrun azim. Ketahuilah sungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, dan sungguhnya Allah di sisinya pahala yang sangat besar. Ya. Naam, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan-keburukan dan juga dengan kebaikan-kebaikan. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian bil masaibi taratan wa bin ni'amil ukhra. Terkadang ujian, cobaan itu bentuknya adalah naam musibah-musibah, perkara yang dibenci. Terkadang berupa kenikmatan-kenikmatan, harta di antaranya. Naam, linangzur man yaskur wa man yakfur wa man yasbir wa man yaknut. Untuk Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, siapa yang ketika mendapatkan kebaikan, kenikmatan, harta, ya, dia bersyukur, dan siapa yang kufur. Untuk melihat siapa di antara hamba Allah yang bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah, hal-hal yang dia benci, dan siapa yang berkeluh kesah. Maka harta itu adalah merupakan ibtila, ujian, cobaan. Naam. Jika seseorang itu bersyukur menunaikan hak dari harta tersebut, membelanjakannya di jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntunglah hamba itu. Karena apa yang Allah memberikan dari kenikmatan harta ini sesuatu yang betul-betul nikmat untuknya, suatu keutamaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala utamakan atas yang lainnya dari hamba-hamba Allah, yang dengannya dia bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan harta yang dia miliki, tidak bisa dijalankan oleh mereka yang tidak memiliki harta tersebut. Naam, ya. Sebaik-baik harta ketika harta itu berada di tangan seorang yang mukmin yang menunaikan hak harta itu. Naam. Wallahu ta'ala alam. Biswa. Fa in baddal mal kana musrifan wa in bakhila bi infaqihi kana athiman wa kana mudayyan liman yaqut. Maka jika dia naam menghambur-hamburkan harta, maka berarti dia adalah orang yang boros, musrifan. Dan jika dia bakhil dalam membelanjakannya, dalam kondisi dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia untuk dia nafkahi, maka sungguh dia berdosa. Naam, ya. Dengan tindakan perbuatan ia ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudai man yakut." Cukuplah seorang hamba itu ya berdosa ya ketika dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya, tidak menafkahinya. Naam, tidak membelanjainya, memberikan nafkah kepadanya. Wal man huwa malu. Malullah. Wal abdu mustakhlafun fi ila ajalin. Thumma yantaqilu hadzal mal ila ghairi bil waratsah wa ghairiha. Harta itu adalah malaikatnya. Harta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada tangan manusia ini semata-mata adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu dalam hadis tadi, ya, hadis Haulah bintul Qais Al-Ansariyah, ya, dinisbahkan harta tersebut harta Allah Subhanahu wa taala. Inna rijalan yatakhawwabuna fi malillah. Naam, hamba itu mereka diberikan amanah, dikuasakan harta tersebut hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, waktu yang sudah ditentukan. Bukan sesuatu yang menetap, yang kekal bersama hamba tersebut. Ada saatnya harta itu akan berpindah kepada yang lainnya. Ada saat harta tersebut akan sirna, hilang, ya, habis pada orang tersebut. Yang kemudian akan berpindah harta ini kepada yang lainnya, apakah dengan ia wariskan tatkala dia meninggal ataukah dengan jalur yang lainnya. Naam, maka harta itu hakikatnya adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Hamba dikuasakan, diamanahkan hingga waktu yang ditentukan untuk dilihat apa yang akan diperbuat hamba ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan padanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan padanya? Apakah dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang lainnya? Waqad haramallahu al-israf wal bukhl ala haddin sawa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ya perbuatan israf dan bakhil dalam batasan yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedua-duanya. Naam, faqala subhana, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau naam menjadikan tanganmu terbelenggu ya di lehermu. Ini ada merupakan bentuk kinayah ya tentang bakhilnya. Naam, larangan untuk bakhil. Jangan engkau menjadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan kebakhilan. Wala tabsutha kullal bast. Dan jangan engkau mengulurkannya ya, membelanjakan dengan menghambur-hamburkan, boros ya, menginfakkan, membelanjakan dalam perkara yang tidak sepantasnya ataukah melebihi dari kadarnya. Ia memberikan sesuatu yang pada ikatnya di atas kemampuannya. Ya. Naam, di bawah kemampuannya, afwan, ya. Memberikan sesuatu yang pada ikatnya dia tidak memiliki kemampuan. Ya, mengeluarkan, membelanjakan hartanya melebihi dari pemasukan yang ada pada dirinya. Naam, fataqauda manuma mahsura, jika engkau melakukan perbuatan ini, apakah itu bakhil ataukah itu pemborosan? Maka ini adalah merupakan perbuatan yang tercela, mahsura, dan engkau akan menyesal. Ya. Karena apa yang ada di tanganmu dari harta tersebut tidak tersisa kembali, habis, kebingungan mau mencari dalam kondisi keadaan yang seperti ini. Jika engkau melakukan yang demikian, maka sungguh apa yang engkau lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang tercela, maluman, mahsura, dan engkau akan menyesal karena tidak tersisa sedikit pun yang ada pada dirimu. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakannya, mereka tidak melampaui batas, menghambur-hamburkannya, boros, dan tidak pula mereka kikir. Ini Allah sebutkan terkait naam, tatkala Allah mensifatkan tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, yang mereka menjalankan ubudiyah, penghambaan diri dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Di antara ciri mereka ibadur rahman tersebut, Allah sifatkan mereka adalah orang-orang yang naam, ketika membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, dan mereka tidak pula kikir. Akan tapi di antara keduanya, ya, membelanjakan sewajarnya. Naam. Maka ini penjelasan dari beliau terkait perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci, di antaranya adalah menyia-nyiakan harta, membelanjakan tidak pada tempatnya, ya, mengeluarkannya tidak sesuai dengan yang disyariatkan, ataukah meletakkan harta tersebut, menaruh harta tersebut pada tempat-tempat yang akan menimbulkan kerusakan, kehancuran harta itu, tidak menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya. Yang semestinya asalnya seorang muslim itu hendaknya menjaga, memelihara harta itu dengan sebaik-baiknya. Naam, membelanjakan untuk dirinya, keluarganya, dan naam, kepada orang-orang yang membutuhkan, serta naam, mengeluarkannya di jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan. Wallahu taala alam bissawab. Berkata muallif rahimallahu taala, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaq, wa in abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah at-tharfarun al-mutasaddiquna al-mutafaihiquna. Hasanahu at-Tirmidzi rahimallahu taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu marfu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqo. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat di antara kalian nanti majlisnya denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Perlu diketahui bahwasanya akhlak, naam, husnul khuluq dalam hal ini itu ada dua. Naam. Ya. Yang pertama husnul khuluq dalam muamalah hamba dengan zat yang menciptakannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua husnul khuluq, ya, terkait muamalah hamba tersebut dengan sesamanya. Untuk yang pertama, husnul khuluq fi muamalati abdi ma'al khaliq. Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ya, terkait muamalah hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu terkumpulkan padanya dalam tiga perkara. Naam. Terkumpulkan padanya dalam tiga perkara. Yang pertama, naam talaki akhbarillah bitasdiq. Ya. Menerima berita-berita Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya. Baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau ke hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana naam sebagai bentuk akhlak yang mulia dalam muamalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terkait berita-berita Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut membenarkan tanpa adanya keraguan, kebimbangan terkait apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Naam. Ya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tersebut sesuatu yang dibangun di atas ilmu, bersumberkan dengan ilmu. Ya. Kejujuran padanya, kebenaran di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ya. Siapakah yang lebih jujur, lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Ini yang pertama. Ya, talaki akhbarillah bitasdiq. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Yang kedua, talaki ahkamihi bitanfidhi wa tadbiq. Naam. Ya. Yang kedua, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan, menjalankan dan melaksanakan hukum-hukum tersebut. Ya. Dengan melaksanakan hukum-hukum tersebut. Naam. Menjalankan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya. Ini husnul khuluq hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kemudian yang ketiga, talaki agdarihi bisabr warridho. Menerima segala ketetapan-ketetapan takdir. Ya. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan keridhaan ketika mendapatkan ujian, cobaan-cobaan tersebut. Maka tiga perkara ini adalah merupakan madar husnul khuluq ma'allah tabaraka wa taala. Berputarnya, berporosnya husnul khuluq bermuamalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima berita-berita Allah dengan membenarkannya, menerima hukum-hukum Allah dengan menjalankan, menerapkan, melaksanakannya. Kemudian terkait terhadap takdir, ketentuan Allah, bersabar dan ridho dengannya. Kemudian terkait muamalah hamba ya terhadap sesamanya. Naam. Ya. Disebutkan, dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan husnul khuluq, kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Naam. Kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Naam. Bentuk ya akhlak yang mulia seseorang dalam bermuamalah dengan samanya, dengan manusia yang lainnya, ia mencegah dirinya untuk menyakiti saudaranya. Naam, apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan harta ataukah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa kehormatan? Ya. Naam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya. Hormatu adiyatil muslim. Tidak diperbolehkannya seorang muslim itu untuk menyakiti saudaranya terkait yang berhubungan dengan harta, jiwa, kehormatan saudaranya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Kahormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian itu haram atas kalian, ya, sebagaimana kehormatan pada hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Nah, ya, barakallahu fik. Maka bentuk dari husnul khuluq dalam muamalah kepada semanusia, di mana seorang itu mencegah dirinya untuk menyakiti saudaranya, ya, apakah itu terkait terhadap harta, jiwa, demikian pula kehormatan saudaranya. Naam. Kemudian yang berikutnya, wa badlun nada, yang dimaksud dengan nada di sini al-karam wal jud, ya, mencurahkan naam kemurahan dan kemuliaan untuk saudaranya. Dan jangan dipahami, disangka di sini sesuatu yang berkaitan dengan harta saja, ya, memberikan, ya, kemurahan dan kemuliaan kepada saudara tersebut. Itu bisa dengan harta, bisa juga dengan naam kekuatannya, bisa juga dengan kedudukannya, bisa juga dengan ilmunya, berbuat ihsan, naam, kebaikan kepada saudaranya, ya, itu tidak tergambarkan hanya melulu harta, akan tetapi bisa seseorang itu melakukannya dengan apa yang dia miliki dari kekuatannya, yang membantu saudaranya mengangkat barang yang perlu dibantu untuk diangkat, ataukah dengan kedudukan yang dia miliki untuk memudahkan urusan saudaranya, dengan ilmu yang dia punya mengajari sesuatu yang saudaranya tersebut belum mengetahuinya, demikian pula dengan hartanya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu talaqatul wajh. Naam. Ya. Menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq. Janganlah engkau sedikit pun meremehkan dari kebaikan. Naam. Meskipun, ya, engkau bertemu dengan saudaramu, ya, dengan wajah yang berseri-seri, menampakkan kesenangan, kegembiraan, apalagi disertai dengan ucapan salam kepada saudaranya. Naam. Karena pada hakikatnya talaqatul wajh di sini menampakkan wajah yang berseri-seri, senang, kegembiraan ketika bertemu saudaranya, itu dengannya seseorang itu telah memasukkan kegembiraan, ya, ke dalam hati saudaranya. Naam, dengannya akan menumbuhkan, menarik, ya, naam, kedekatan, keeratan, kasih sayang terhadap saudara tersebut. Dan dengan sebab ini pula akan bisa menyebabkan kelapangan dada. Ini menggambarkan, menunjukkan betapa besarnya amalan ini. Ya. Barakallahu fik. Dengan seseorang itu memasukkan kesenangan, kegembiraan yang di hati saudaranya. Ya, sekedar, ya, ketika bertemu, berjumpa dengan saudaranya, menampakkan wajah yang berseri-seri. Naam. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Maka ini, ya, terkumpulkan padanya, naam, hal-hal yang semacam ini terkait tentang husnul khuluq, naam, akhlak yang mulia dalam bermuamalah kepada samanya. Naam, kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh, sebagaimana disebutkan, naam, oleh Al Hasan Al Basri rahimallahu taala. Maka orang yang paling dicintai, di antara yang paling dicintai dari Rasul dan yang paling dekat majlisnya, ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah naam yang paling bagus, baik akhlaknya. Naam. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya ini mencakup baik, ya, terkait dengan muamalah hamba dengan Allah, demikian pula naam muamalah hamba tersebut dengan sesamanya. wallahu ta'ala alam bisawab. Taib ya, mungkin di kesempatan malam hari ini kita cukupkan dulu. Naam, apa yang kita sampaikan insyaallah kelengkapan dari hadits ini kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam.